Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, halaman 202. Sekarang pada makna ayat famayakfur bitagut. Ini ya. Famayakfur bitagut wa yu'min billah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ya, sebagai pensyaratan seorang beriman ialah dia mesti kufur kepada tagut sebelum beriman kepada Allah. Karena di antara sempurnanya sesuatu ialah dihilangkannya mawane', ya, sebelum adanya penetapan. Ya. Oleh karena itulah para ulama sering mengatakan at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Nah, itu. Dikosongkan dulu, disucikan dulu. Makanya Allah sebut famayakfur bitagut. Siapa yang kufur pada tagut, baru wa yu'min billah. Sama seperti kalimat la ilaha illallah, dinafikan dulu la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Baru ditetapkan illallah. Kecuali hanya Allah. Kecuali hanya peribadatan kepada Allah. Ya. Taib, tafadzal. Dibaca syarahnya di sini. Nah, siapa dibaca? Arga, baca Arga. Taib. Famayakfur bitagut. Al-murad yang dimaksud adalah jami'ut tawagut fil ibadati. Semua tagut-tagut dalam ibadah. Ya, semua yang disembah selain Allah. Ya, kemudian kata beliau lagi awil at au al atba atau al ittiba au fit ta'ah. Ya. Atau dalam hal ittiba diikuti atau dalam hal ketaatan. Karena kalimat tagut huna amatun. Di sini kalimat tagut ini umum. Ya, terus taib. Kuddima al-kufru bitagut. Didahulukan kufur kepada tagut. Boleh aja untuk baca qaddama al-kufra. Allah mendahulukan mesti kufur dengan tagut atau kuddima al-kufru bitagut. Boleh. Ya, alal iman billah dari beriman pada Allah. Li annal imana billah karena iman pada Allah la yanfa'u illa ba'da kufri bitagut. Tidak bermanfaat kecuali setelah seorang kufur kepada tagut. Ya, maka faman amana billah, sudah dibaca? Ya, tafadhol. Faman amana billahi wa la yakfur bi tawbuti fa innahu la yanfa'u imanuhu. Ah, siapa yang beriman pada Allah kemudian tidak kufur pada tagut, maka tidak bermanfaat iman dia kepada Allah tadi. Terus fala bi yaqulu innahu mu'minun wa yusalli wa yasumu. Taib, innahu ya. Di buku saya, fathahnya ini innanya ini fathah. Ini keliru. Karena kaidahnya setelah qaul kasrah, ya, inna. Ya, terus innahu innahu mu'minun wa yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahujju wa yaqulu ta'ati lakinnahu la yuktabaru minasyirki wa la yushrikin. La yuktabaru minasyirki wa la yushrikin. Taib, taib. Nah, adapun orang yang menyatakan innahu mu'min, dia itu mu'min, dia sholat, dia puasa, dia menunaikan zakat, dia haji, dia melakukan berbagai amal ketaatan, namun dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin, dia tidak mengkafirkan musyrikin, dia tidak mengingkari ya kesyirikan. Terus wa yaqulu la Dunia kemudian dia mengatakan bukan urusan saya terkait mereka. Terus? La yu'tabaru musliman. Orang ini tidak dianggap sebagai muslim. Karena dia tidak kufur kepada tagut. Terus? Maka harus seorang muslim kufur kepada tagut. Nah, lanjut. Yaitu apa maksud rob kufur pada tagut? Rafdut tagut. Dia mesti menolak tagut wa i'tiqadu butlanihi dan mesti meyakini kebatilan si tagut. Nah, terus ibtiadu anhu. Dia mesti menjauhi tagut wa ahlihi, ya. Maupun para taguters. Apa itu ahli tagut? Ya, orang-orang yang nyembah kepada tagut, mengajak kepada tagut, itu maksudnya. Taguters. Tagutiyun, pengikut. Terus lanjut. La budda min hadza. Fala yasihu imanun illa ba'dal kufri bit tagut. Ini harus dilakukan karena tidak sah keimanan melainkan setelah kufur kepada tagut. Lanjut. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Nah, terus. Nah, maka tidak sah keimanan pada Allah illa bijtinabi tagut, kecuali dengan menjauhi tagut. Nah, terus. Nah, karena dua hal yang saling kontradiksi itu tidak akan bersatu, ya. Terus. Di dalam kalbu nggak mungkin bersatu keimanan dan kekufuran. Ya, kalau keimanan masuk, kekufuran pergi. Kalau kekufuran masuk, keimanan pergi. Itu la yajtami'u diddan. Ini yang sering diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi nggak ada ceritanya seorang beriman. Kekufuran masuk, dia melakukan kekufuran, mengucapkan kalimat kekufuran, kufur akbar yang disepakati kekufurannya. Kemudian ya masih bergabung itu di diri dia. Dia kafir enggak, mukmin enggak. Enggak ada ceritanya kayak begini. Ya. Atau bahkan dia masih mukmin. Allahu musta'an. Ya, lanjut lagi. Al-imanu wal kufru akbaru la yastami'ani fi qalbi. Naam. Karena keimanan, kekufuran tidak akan pernah bersatu keduanya di kalbu. Adapun kufur asghar, karena dia bukan kufur akbar. Dia terkadang dia bersatu bersama keimanan. Namun menodai keimanan atau mengurangi keimanan. Baik. Ya, kemudian di matan. Wahada huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, yaitu kufur kepada tagut. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, Rasul Islam, Rasul amri al-islamu, wa umuduhu as-salatu, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Dia menjelaskan di sini Rasul Isra, Rasul Amri. Pokok dari segala perkara, Rasul itu kan arti kepala ya. Ya, karena segala sesuatu pasti memiliki kepalanya. Maka kepala dari segala urusan, pokoknya ya, yaitu adalah Al-Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mau beramal apapun, gak berislam, ya gak diterima amalnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, umuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Ya, tiangnya adalah salat. Karena gak mungkin seorang yang berislam, kemudian dia gak salat. Berarti gak punya tiang, roboh agamanya. ya. Berarti orang tersebut tidak ada Islam. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, ya, gak ada bagian bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata Nabi jelas, ya, la hadza mimman taraka sholat, kata Umar bin Khattab. Kata Nabi apa lagi? Ya, wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini mengenai sholat, ini di Subul Salam waktu itu kajiannya, ya. Baik, barakallahu fiikum. Dan ya, puncaknya adalah jihad. Ya, puncaknya adalah jihad. Ya. Karena seseorang apabila dia telah memperbaiki dirinya, ya, kemudian dia pun berupaya memperbaiki orang lain, ya, orang kafir dengan jihad fisabilillah. Ini puncaknya. Disebut dengan sanam, zarwatu sanam. Sanam itu kan punduk unta, ya. Punuk-punuk sanam. Jadi muncul. Nah, itu menandakan kalau Islam itu kuat, pada puncak pasti ada jihad. Sekarang ini enggak ada jihad, ya kita berarti lemah. Ya. Enggak boleh maksa. Ya udah kita adain aja jihad, enggak boleh karena jihad itu ya lahu syurut. Lahu dawabit. Punya syarat, punya ketentuan-ketentuan. Ya, kita baca aja syarahnya. Ya, tafadhal Syekh Panji Al-Islami. Summa qala asy-syarih hafizahullah wa qala Syekh wa hadza ma'na la ilaha illallah. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, inilah makna la ilaha illallah. Terus ya, al-kufru bi tauhidi wa iman billah. Oh, ini masih lanjutan ya. Oh, ini makna, inilah makna la ilaha illallah tadi ya, kufur bi tauhid, yaitu kufur kepada tauhid dan beriman pada Allah. Nah, sekarang masuk berikutnya, Rasul Amri al-Islam. Ini potongan hadis. Kata Nabi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umurihi wa dirwati sanamik. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, pokok segala urusan, tiang-tiangnya, puncaknya. Maka ketika sahabat mengatakan mau Rasulullah, Nabi menyebutkan hadis ini. Terus baik, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, dengan mentauhidkan Allah. Ya. Dan ya, tunduk kepada Allah dengan bentuk ketaatan. Tidak hanya bertauhid, mesti juga tunduk kepada ketaatan. Terus dan juga mesti terbebas dari kesyirikan maupun para pelakunya. Terus inilah ra'as, kepala atau pokok perkara agama ini, ya. Terus dua kalimat syahadat inilah pokok Islam dan keduanya adalah ya asal dari Islam. Terus maka seseorang tidaklah dianggap masuk ke dalam Islam kecuali jika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya dan meyakininya. Terus seorang tidaklah dia dianggap sebagai muslim kecuali dengan hal tadi, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, memahami maknanya, mengamalkannya dan mengamalkan kandungannya dan meyakininya. Terus baik. Nah, ini agama Islam ini diserupakan, syubbiha, agama ini diserupakan dengan jisim, ya, dengan bentuk fisik yang dia memiliki kepala, amud, tiang-tiang, sanam, punuk. Terus baik. Nah, kalau kepala putus dalam sebuah anggota tubuh atau dia enggak memiliki kepala, maka tidak ada kehidupan, ya, bagi tubuh tadi. Demikian pula dengan tauhid, ya, tanpa tauhid tidak ada, ya, tidak ada baqa'uddin, baqaulid din, tidak ada yang bisa tetap kekal dalam agama ini, enggak ada. Ya, enggak ada yang tersisa. Terus innahu wa rasul ladzi ila qudira aw zalat zalatil hayat wa kasadal badan. Nah, karena dia adalah kepala yang apabila dia diputus atau hilang, ya, maka hilanglah kehidupan dan rusaklah badan, ya. Terus amud. Baik, maka tiangnya yang kepala itu bisa tegak, ya, yang agama itu bisa tegak, itu adalah sholat. Terus tanpa ada tiangnya, ya, maka Islam tidak akan tegak. Baik, misal bait syair. Awil khaymati iza lam yakun hunaka amudun takumu alayna fa innaka la takumu. Baik, semisal atau kemah, ya, maka dia, ya, bait syair ini apa? Hah? Bait syair, kan? Nah, dia mesti ada tiangnya, ujung-ujungnya gitu, biar nanti ada penonggaknya. Atau kemah, makanya dinamakan bait, sama seperti bait. Ini rumah ada penongganya, bait juga ada penongganya. Gak bisa seorang mengatakan, dikatakan bait, aku cinta padamu, mana baitnya? Cuma pernyataan, kan mesti ada ujung-ujungnya, penyangganya, dari penyangga dari ujung-ujungnya itu apa, ya. Nah, ya, itu tidak akan, di dalamnya pun hunaka amud, kemah jika tenda, ya, jika dia tidak memiliki tiang, ya, di atasnya, maka dia tidak akan pernah bisa berdiri. Terus pada yakumu baitun illa bi amudin fa idza qutila al-amudu la yakumu baitun. Ah, rumah tidak akan tegak kecuali dengan pondasi-pondasi, tenda-tenda, apa namanya, tiang-tiang. Apabila tiangnya enggak ada, maka rumah pun tidak dapat berdiri. Terus kadzalika salatu idza qutila fa inna al-islam la yakumu. Demikian pula dengan sholat. Kalau sholat udah enggak ada, hilang, maka, ya, Islam pun tidak akan tegak. Gimana ceritanya? Karena sholat adalah rukun amal, ya, rukun amal, amali, ya, yang amal-amal yang lain pun mengikutinya. Makanya kata para ulama, seorang yang puasa tapi enggak sholat, ini kata Syekh Al-Utsaimin, maka puasanya enggak diterima, ya, enggak diterima. Kata Umar, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Enggak ada bagian bagi Islam dari seseorang yang tidak sholat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Terus dzalika qala al-ulama inna man taraka sholata kasiban fa innahu yaqulu 'ala sabiih. Oleh karena itu para ulama menyatakan orang yang meninggalkan sholat karena dia malas ini. Ya, karena dia malas, walaupun dia meyakini kewajibannya. Maka menurut pendapat yang sahih, kata Syekh Shalal Fauzan, ya, dia kufur. Dia kufur. Memang ini khilaf, ya. Namun Syekh Shalal Fauzan, Syekh bin Bas, ya, Syekh Al-Utsaimin mengkafirkan. Ini sebagian mazhab Syafi'i juga demikian. Ya. Ada memang yang menyatakan mazhab Syafi'i, ya, tidak mengkafirkan. Ini keliru. Ya, ada yang mengkafirkan. Ya, silakan baca syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bahkan di matannya Abu Ishaq Asy-Syirazi, yaitu di matannya, matan Al-Muhadzab, menyebutkan, mengutip sebagian Syafi'i yang mengkafirkan orang yang enggak sholat. Baik, barakallahu fikum. Ya, terus lanjut. Barakallahu ya karannahu la fa'idata min al-i'tirafi bi wujubi wa 'adami at-tahqiqi wa 'adami al-'amali. Taib. Walau kana ya'tarifu bi wujubiha. Walaupun orang yang meninggalkan salat tersebut mengakui kewajiban salat. Ya. Ini beda dengan orang yang tidak mengakui wajibnya salat. Maka menurut semua para ulama, dia kufur. Ya, dia enggak meyakini salat itu wajib dengan gerakan, maka dia kufur. Semua ijma, enggak ada yang menyelisih hal ini. Kecuali kaum Murji'ah. Ya. Kemudian kata Syekh, li'annahu la fa'idata min al-i'tirafi bil wujubi ma'a adami tatbiqi wa adami al-amali. Karena enggak ada faedahnya. Apa fungsinya dia mengakui wajibnya sholat, dia tidak menerapkan, tidak mengamalkan, tidak ada penerapan, tidak ada pengamalan. Terus enggak ada faedahnya mengaku itu semua. Terus tayyib. Ya. Oleh karena itu para ulama ahli tahqiq menghukumi, memvonis, para ulama memvonis akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Beda ya, karena lupa atau tidak sengaja atau dipaksa. Ini secara sengaja. Walaupun walaukana yukirru bi wujubiha, walaupun dia mengakui menetapkan wajibnya sholat. Terus nah ini yang tadi. Ah, amma man kana yajhadu wujubaha fa hadza kafirun bi ijma'il muslimin. Adapun orang yang ya mengakui kewajibannya, ya, mengakui kewajibannya. Namun dia adapun orang yang yajhadu wujubaha, yang menentang kewajibannya, orang ini kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Terus ini juga sisi kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Iman itu menurut Ahlussunnah apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, wa i'tiqadun. Qaulun wa i'tiqadun wa amal. Dan amal amudnya apa? Tiang dari amal apa? Sholat. Kalau sholat enggak ada, lu gimana mau berdiri Islam itu? Ya, gimana mau berdiri iman itu? Ya, makanya Umar bin Khattab menyatakan la hadza fil Islam liman taraka salat. Enggak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki tarkus salat." Pemisah antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan salat. Al ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat fa man tarakaha faqad kafar. Ya. Maka yang meninggalkan salat maka dia kufur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya penting ini. Juga dalam ayat fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka kafir-kafir tersebut tabu, mereka tobat. Tobat dari apa? Kata para mufassirin minas syirk. Dari kesyirikan. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Ushul Tsalatsah yang tadi kita bacakan. Jika mereka tobat dari kesyirikan. Terus apa lagi? Wa aqamu sholata, dan dia menegakkan sholat. Apalagi wa atuz zakat, dia menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, baru mereka saudara kalian dalam agama. Syekh Al-Utsaimin berdalil dengan ayat ini juga. Ya, di khutbah beliau hukmu tarikis sholat. Si Andika waktu itu terjemahin tuh, cuman terjemahannya berantakan. Ya. Menerjemahkan video itu. Tahu udah diperbaiki apa belum? Video ada di YouTube, hukmu tarikis sholat. Syekh Utsaimin membantah semua pendapat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kufur. Baik, barakallahu fiik. Terus gantian, fadhal. Nah, Nugraha baca. Wa darwa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarik radhiyallahu ta'ala wa darwatu salamihi al-jihadu fi sabilillahi. Baik. Ini puncak dari Islam adalah jihad fi sabilillah. Terus darwatu sanamil amri. Ini sanam itu kan sanam itu punuk dari unta. Maka di sini Nabi SAW menyerupakan perkara ini dengan jamal, dengan unta. Karena yang tinggi dari unta adalah itu darwatu sanamnya, punuknya. Apa sih? Kan unta itu kayak punya ada gunung tuh di badannya itu. Punuk namanya ya. Ah itu punuk. Ya. Terus bahwa ad-dinu wal jihadu fi sabilillah fal jihadu dalilun ala quwwatil islami. Baik. Ya. Ini agama, yaitu jihad fisabilillah. Ya, zarwatu sanamil amri, ya, puncak dari segala perkara itu puncak dari Islam, jihad fisabilillah. Karena jihad adalah dalil, bukti, ya, akan kekuatan Islam. Terus izahu tidak al-jihadu fisabilillahi fahadu dalilun ala quwwatil islami yanal jihada la yakunu illa min jika didapati jihad fisabilillah, maka inilah bukti akan kekuatan Islam. Karena jihad tidaklah ya terwujud melainkan itu karena adanya kekuatan iman, ya, kekuatan madah, kekuatan materi dalam jihad, perangkat-perangkat jihad. Ya, sekarang ini enggak ada. Ini berarti menunjukkan kelemahan kita. Ya. Ini kelemahan kita. Ya, di akidah Tahawiyah, Syalbani waktu itu menjelaskan bagaimana Palestina, ya, bagaimana bangsa Palestina saat ini terjajah oleh orang-orang, ya, Yahudi. Bahkan mereka kurang ajar menghapus peta Palestina, menghapus peta Palestina. Terjajah luar biasa. Palestina itu seperti nggak ada negara, ya Ikhwan. Ya, seperti nggak ada negara. Saya udah ke sana, jadi saya nemu langsung. Kita mau masuk Palestina, semuanya itu nggak ada namanya imigrasi Palestina, imigrasi Yahudi semua, imigrasi Yahudi semua. Kita mau masuk masjid Al-Aqsa aja diperiksa, dilihatin sama Yahudi. Bahkan ada barang saya diambil, bawa bendera. Ya. Ngeselinnya, polisi Yahudinya pakai bahasa Arab lagi, fusha lagi. Fushah lagi. Kata dia, ada liwa mamnu', kata dia. Ayatnya jelas banget. Ya. Yahudi ini. Yahudi dia bule. Karena polisi mereka semua, ya, tentara mereka, jangankan polisi tentara. Rakyat sipil aja kan ada wamil 3 tahun. Di wamil itu mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Sama 3 tahun. Ada liwa mamnu', kata dia. Terlarang nih benderanya. Luar biasa, kurang ajar ya. Kata Syekh Albani, berarti ini semua negeri kaum muslimin berdosa ya. Lemah ya. Lemah ya kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah ampuni kita semua ya. Nah, ini kita lemah. Gak ada kekuatan. Kalau begitu kita bikin aja, gabung nih. Tadi jihad itu lahu syurut, lahu dhawabit, punya ketentuan, punya syarat-syarat. Gak boleh asal jihad-jihad aja. Nanti malah mudaratnya semakin banyak. Nah, kecuali jihad difa', karena jihad ada dua. Jihad ketika diserang, ya bertahan. Ya mau temu syarat, mau enggak. Ya. Maka melawan. Makanya para penjajah para pahlawan melawan penjajah kafir. Jihad. Bung Tomo, Pangeran Diponegoro membonjol walaupun persenjataannya minim, ya nggak memenuhi kualifikasi jihad padahal, ya tapi jihad nih Pak boleh, ya, paham gak sini? Terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu asyik ini. Taib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tiga hal ini sebagai perumpamaan untuk agama. Terus. Amud. Taib, yaitu kepala, tiang, dan punuknya. Fabi adami ra'si la wujudun. Fabi adami ra'si la wujudun lindini aslan. Waladhi la yuhakibu ra'sat wa huwa tawhidu la dina lahu. Maka dengan ketiadaan kepala, berarti ini menunjukkan ketiadaan agama sama sekali. Ya. Gak ada agama sama sekali. Ini diserupakan dengan anggota tubuh. Faladhi la yuhaqqiqu ar-ra's, la yuhaqqiqu ar-ra'sa wa huwa tauhid. Dan yang tidak merealisasikan, mengamalkan kepalanya, tidak memiliki kepala, yaitu tauhid, la dina lahu, gak ada agamanya. Ya, gak ada agama. Mau dia sholat ke, mau zakat ke, gak diterima. Baik, terus. Allahu kok udah selesai? Ana masih ada lagi alladzi la yusolli, ya. udah baca lagi. Jangan itu dulu, itu udah selesai berarti. Tapi di sini isinya ada. Ya, buku antum berapa sih? 13.000 ya. Walladzi la yusalli la yaqumu lahu dinun wa in syahida anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah li annahu yahtaju ila amudin yuqimu alaihi ad-din wa huwa la yujadu illa bi salati. Baik, maka orang yang tidak salat la yaqumu lahu din, la yaqumu lahu din, maka agamanya enggak tegak gitu. Ya, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dia membutuhkan kepada amud, tiang, yang nanti agamanya itu akan ya tegak, berdiri tegak di atasnya. Ya, wa huwa la yujadu illa bisalah. Dan agama ini tidak akan tegaknya agama ini tidak akan bisa terrealisasi melainkan dengan adanya sholat. Terus faida fukidal jihadu fukidat tilku watu fil islami wasoro islaman do'ifan wasoro muslimuna mustada'afin. Baik. Nah, apabila jihad tidak ada jihad, maka berarti tidak ada kekuatan dalam Islam. Maka ini berarti Islam itu lemah dan kaum muslimun tertindas kalau begitu. Ya, terus wala quwwata lil islami wal muslimin illa bil jihad fi sabilillah wa huwa alamatul quwwati wa faqtuhu alamatul dha'fi. Berikutnya. Dari mana tadi? Wala quwwata. Maka tidak ada kekuatan dalam Islam maupun kaum muslimin melainkan itu mesti ada terrealisasi dengan adanya jihad fisabilillah. Inilah tanda kekuatan Islam ini. Maka kalau tidak ada jihad, berarti ini alamat Islam ini lemah. Nah, terus gantian ditutup kajian kita ini qiraah terakhir. Ya. Fadal dibaca sini. Si Behar. Jauh-jauh dia dari Tangerang kan, biar dia yang kataman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Subhanallah Ta'ala, hadza wajhu tashbih ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-umuri ath-thalathati binisbati lid-din. Baik. Maka ini sisi penyerupaan. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menganalogikan, menyerupakan ya perkara agama ini dengan ya tiga hal tadi. Ya, ini kalau ditinjau dari aspek agama ya. Terus ra'sun wa 'amudun wa sanam. Nah, ini adalah kepala, tiang dan sanam ya, kuno. Ya, terus kama anna al-ba'ira idza sarra lahu sanamun hadza yadullu 'ala annahu qawiyyun. Nah, sebagaimana unta jika dia memiliki kuno, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah unta yang kuat. Terus wa idza lam yakun lahu sanamun fa hadza yadullu ala annahu hazilun dha'ifun. Nah, kalau unta tersebut enggak punya sanam, punuk, ini menunjukkan unta tersebut adalah unta yang krempeng, yang kurus ceking, yang lemah. Terus kadzalikal muslimuna al-yawma mustad'afuna fil ardi. Nah, demikian pula kaum muslimin hari ini kata Syekh, mereka tertindas di muka bumi ini. Walihada fil hadithi idza tabayatum bil'ainati wa akhadtum adnab al-baqari wa taraktum al-jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, jika kalian berjual beli dengan cara riba inah, ya, dan kalian malah mengambil buntut-buntut sapi, ya, sibuk dengan peternakan, memegang buntut-buntut sapi, sibuk dengan peternakan, ya. Kemudian watarakumul jihad, kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Nah, Allah musta'an. Layan ziyuh, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut minkum dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Terus Watarkul jihadi zulun wa dha'fun lil muslimin. Maka meninggalkan jihad adalah kehinaan, kelemahan bagi kaum muslimin. Wujuduhu dalilul quwwati was sanami. Siman was siman. Dan kekuatan dan keberadaan jihad ini menunjukkan kekuatan agama ini dan siman. Siman itu kan gemuk, tapi bukan gemuk nih, dan kuat. Ya, maknanya kuat nih. Terus kasanamil hayawan. Ah, sebagaimana unuk yang ada di hewan, unta. Terus wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa biha? Enggak ada. Oh. Kalau di buku yang mahal ada. Ya, itu ya. Apa yang buku samaan ke anak? Panji. Satu lagi, Syuji. Wa bihadza intaha syarhu hadzal kitabi al mubaraki salasati al usuli. Ya. Wallahu alam, semoga selawat tercurah kepada Nabi kita Muhammad, maka berdasarkan maka dengan ini selesailah penjelasan kitab yang berkah ini, yaitu salah satu usul. Ya alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan kajian kita yang sisa tuh akidatul salaf ashabul hadis. Sudah 17 pertemuan kurang lebih kita pakai jadi jam usul salasa dengan akidatul salaf mulai pekan depan. Karena Jumat besok libur, Sabtu libur. Mulai pekan depan. Mulai apa? Senin insya Allah, Senin kurang lebih 2 pekan, Senin, Rabu, Jumat. Nah, habis itu kita ganti dengan ya buku yang lain insya Allah. Nanti ana infokan ya. Sudah ada calonnya sih, antara Sabilur Rasyad Syarah Tathirul Itiqadnya Syekh Shalih Fauzan atau Mufidul Mustafid. Ya, Mufidul Mustafid, bukan Ifadatul Mustafid. Kalau Ifadatul Mustafid Syarah Tajir Tauhid sudah selesai tahun lalu, antum belum ada. Nah, si Amr ini ngikut. Ya, 54 pertemuan. Atau mungkin juga Akidah Al-Hafd Al-Kirmani. Ya, Al-Hanbali. Antara tiga itu. Tapi saya berpikirnya Mufidul Mustafid itu cocoknya di kajian Sabtu siang. Ya, kita kan Sabtu siang sedang baca apa? Setelah Lumatul Itiqad Syarah Bayanu Bidah, ya, Bayan Libidah Muasirah. Ya apa? Filiman. Bayan libida fil iman. Itu kalau sudah selesai lanjut baca Aqwal Syekh bin Bas fil udzur bil jahal, baru Mufidul Mustafid. Baru Mufidul Mustafid. Ya. Insyaallah. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Habis ini baca biasa takrib mustalah. Takrib wa taisir lin Nawawi. Insyaallah.